Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam kegiatan kajian kitab Bulughul Maram, masih dalam pembahasan kitabul Jami pada bab tentang zikir dan doa. Kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-23, 24 dan seterusnya. Kita akan baca terlebih dahulu insyaallah hadis-hadisnya, kemudian nanti kita lanjut dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Qala wa an Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. الحافظ ابن هجر الأسقلاني رحمه الله mengatakan diriwayatkan dari Buraidah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki mengucapkan Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan sesungguhnya aku meyakini atau bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Engkau adalah zat yang maha esa, tempat meminta segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya, yang apabila dia Allah diminta dengan menyebut namanya, Allah akan memberikan permintaannya. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan apabila dipanjatkan doa dengan menyebut namanya, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam yang 4, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian berikutnya hadis yang ke-23, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur wa idza amsa qala mithla dhalik illa annahu qala wa ilaikal masir akhrajahu al arba'ah Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada di waktu pagi, maka beliau mengucapkan, "Ya Allah, karenamu kami ada di waktu pagi dan karenamu pula kami ada di waktu sore. Dan karenamu kami hidup dan kami mati, dan hanya kepadamu kami akan dikumpulkan." Kemudian apabila ada di waktu sore, beliau mengucapkan hal yang sama, namun di akhirnya beliau mengatakan, "Wa ilaikal masir," dan hanya kepadamu tempat kembali. Hadis dikeluarkan oleh imam yang empat. Lalu wa'an Anas qala kana aktsaru du'a'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Muttafaqun alaih. Dari Anas, beliau mengatakan doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u, "Allahumma ighfirli khathiati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli jiddi wa hajli wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir wa antal muakhir wa anta 'ala kulli syai'in qadir." Muttafaqun 'alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa dengan mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku melampaui batasan dalam urusanku, dan apa yang engkau lebih tahu tentang diriku. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku, jiddi wa hazli, dalam keseriusanku dan candaku, kesalahanku dan kesengajaanku, dan semua yang ada pada diriku. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku dari apa yang telah aku perbuat atau yang belakangan aku perbuat, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan, dan apa yang engkau lebih tahu dariku. Engkaulah yang memajukan dan engkau yang mengakhirkan, dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu." Muttafaqun alaih. Inilah beberapa hadis ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tayyib, kita masuk pada penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Qala hadha hadith Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'a rajulan yaqulu, "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Wa qala laqad sa'ala Allah bismihi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Inilah hadis Buraidah. Tadi sudah kita baca ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hakadza ja'a ma'nahu indan Nasa'i wa ghairihi." Demikian telah datang hadis lain yang semakna dengan ini, dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dan yang lainnya. An qailan qala, "Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad." Qala laqad sa'ala Allah bismihi al-azim alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Ya, hampir mirip isinya ya. Sama. Kemudian kata beliau, "Hadhihi tawassulat min afdalil asbab fi ijabati du'a." ini adalah at-tawassulat, bentuk tawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk sebab yang paling utama dalam dikabulkannya doa, ya, dalam dikabulkannya doa. Wa huwa tawassul ila Allah bi sifatihi al-azimah wa asma'ihi al-husna wa wahdaniyatihi jalla wa ala, yaitu at-tawassul, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bi sifatihi al-azimah, dengan menyebut sifat-sifatnya yang agung dan nama-namanya yang paling baik, serta keesaannya Allah Jalla wa'ala. Fadhalika min a'zamil asbab fi ijabati du'a, maka itulah sebab yang paling besar dalam dikabulkannya doa. Jadi selain memilih tempat yang tepat seperti yang sudah kita ketahui, kemudian juga waktu yang tepat yang dicontohkan atau yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga yang menjadi sebab dikabulkannya doa adalah dalam berdoa kita, ya, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tawassulnya? Tawassulnya adalah sebelum berdoa atau di sela-sela doa atau di tengah-tengah doa itu menyebut sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang paling baik, ya, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi misalnya seorang laki-laki, ya, mengucapkan Allahumma inni as'aluka, kemudian kata dia bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, qala fayam bagi lil mu'min an yatawassal ila Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi alladhi ba'atha bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Maka sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan tawassul kepada Allah dengan menyebut nama-namanya dan sifat-sifatnya serta mengesakannya atau tauhidnya. Ba'atha bihi rusulahu, yang Allah telah mengutus dengannya para rasulnya dan Allah telah menurunkan dengannya kitab-kitabnya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samad. Ini diantaranya. Kemudian kadzalika hadis, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal aryadzal jalal wal ikram ya hayyun ya qayyum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan aku bersaksi bahwasannya engkau adalah Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau, engkaulah yang maha memberi, engkau yang menciptakan langit dan bumi, wahai zat yang memiliki keagungan kemuliaan, zat yang maha hidup, ya, dan maha berdiri sendiri. Nah, qala fattawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bi tauhidihi wal ikhlasi lahu wa asma'ihi wa al-husna wa sifatihi al-ula mimma yuhibbuhu jalla wa ala wa mimma yajibu alaihi subhanah. Maka bertawassul kepada Allah dengan tauhidnya, menyebutkan kalimat la ilaha illallah dan ikhlas kepadanya, kemudian dengan menyebut nama-namanya yang paling baik dan sifat-sifatnya yang paling tinggi, adalah perkara yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu juga termasuk hal yang diwajibkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wajib kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Qala hakadha yanbaghi lil mu'min an yataharra asbab al ijabah fi ma yata'allaq bil asma'i was sifat. Kemudian kata Syekh, demikianlah semestinya seorang mukmin memang harus bersungguh-sungguh untuk melakukan sebab-sebab di mana doa akan diijabah. Ya. Di antaranya yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat, menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam doa. Wa fi ma yata'allaq bil awqati al munasabah. Demikian juga, ya, yang menyangkut dengan waktu-waktu yang cocok, yang pas. Ka akhiril lail, seperti akhir malam. Wa jawfil lail, tengah malam. Wa bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Wa akhiris salat qabla salam, di akhir salat sebelum salam, yaitu saat tasyahud. Kullu hadza min asbabil ijabah min jihati az-zaman. Semua ini juga termasuk di antara sebab sebab dikabulkannya doa dari sisi waktu. Nah, kadzalika min jihatil iqbal, demikian juga dari sisi menghadap Allah, kepada Allah bil qalbi, dengan hati. Yuqbilu Allah bi qalbihi, menghadap kepada Allah dengan hatinya. Wa yajma' qalbahu Allah, dan mengumpulkan hatinya, ya, hanya untuk Allah. Khadi'an munkasiran baina yadi rabbih subhanah, tunduk, menampakkan kelemahan di hadapan Allah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Yu'minu bi annahu huwal mujibu lid-du'a, dan mengimani bahwasannya Allah yang akan mengabulkan doa. Wa huwal ghaniyul hamid, Allah maha kaya, maha terpuji. Wa huwal qadiru ala kulli syai, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kullu hadza min asbabil ijabah, semua ini termasuk sebab dikabulkannya doa. Wahakadha idha kana ala taharatin kana dhalika aydhan min asbabil ijabah, demikian juga dalam posisi suci, ini juga sama termasuk sebab dikabulkannya doa. Nah, jadi intinya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita penting untuk memperhatikan hal ini saat kita akan memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan sebab-sebab, ya, di ijabahnya doa. Di antaranya yang telah kita pelajari adalah ini, ya, dalam doa kita bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kemudian mencari atau memperhatikan waktu yang pas, waktu yang cocok, ya, lalu menghadapkan hati sepenuhnya kepada Allah, kemudian juga dalam keadaan suci. Nah, semua ini, ya, termasuk sekali lagi sebab-sebab diijabahnya doa yang patut untuk kita perhatikan. Berikutnya hadis yang ke-24. Kadzalika hadis Abi Hurairah kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nushur wa idza amsa qala mithla dzalik lakin yaqul wa ilaika al-masir. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengetengahkan tentang doa yang dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi dan di waktu sore. Waktu pagi beliau membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Di waktu sore beliau membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Nah, kata Syekh, fa yustahabbu lil mu'min fis sabah an yaqula Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. Dianjurkan bagi seorang mukmin di waktu pagi untuk membaca doa ini, ya, untuk membaca doa ini. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nushur. An-nushur huna yunasibus sabah. Kata nushur di sini karena nanti di waktu sore bukan ilaika nushur lagi, tapi wa ilaikal masir, ya. Nah, kata nushur di sini, kata Syekh, yunasibus sabah, benar-benar mencocoki waktu pagi. Li'annahu mawdhi'un nushur. Nushur itu artinya dikumpulkan, dibangkitkan. Ya, jadi kata nushur ini mencocoki waktu pagi. Li'annahu mawdhi'un nushur fil amal, sebab waktu mengumpulkan amal atau bangkit untuk beramal. Wa talabir rizqi, dan mencari rezeki. Wa kullu syai'in biyadihi subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu ada di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fabihi as-sabah, waktu pagi ada di tangan Allah. Wabihi masa, waktu sore ada di tangan Allah. Wabihi al-mahya, kehidupan ada di tangan Allah. Wabihi al-mamat, subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kematian ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal musarrifu li ibadihi, dialah yang mengatur hamba-hambanya. Wabihi wabiyadihi hayatihim wa mautihim, ya, di tangannya kehidupan seluruh hamba dan kematian mereka. Wa yaqulu fil masa mithla dhalik, lakin yabda'u bil masa, tapi di sore hari mengucapkan hal yang sama, namun diawali dengan kata sore. Yaqul Allahumma bika amsayna. Jadi dibalik ya. Jadi dibalik. Kalau pagi Allahumma bika asbahna. Kalau di waktu sore Allahumma bika amsayna. Wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masyir. Ya Allah, karenamu kami ada di waktu sore dan karenamu pula kami ada di waktu pagi. Karenamu kami hidup dan karenamu kami mati dan hanya kepadamu tempat kembali kami. Fafis sabah an yaqul Allahumma asbahna bika asbahna wa bika amsayna. Wa fi akhirih yaqul wa ilaikan nusyur. Wa fil masa yabda'u bil masa fa yaqul Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al masir. Di waktu pagi beliau mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kemudian di akhirnya mengucapkan wa ilaikan nusyur. Adapun di waktu sore maka memulainya dengan kata sore. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Di akhirnya wa ilaika al-masir maksudnya. Nah. Li'anna al-insan ya'wi fil lail ila firasyhi wa ila ahlihi. Kenapa di waktu sore kalimatnya diganti menjadi wa ilaika al-masir, dan hanya kepadamu tempat kembali? Karena kata Syekh, al-insan ya'wi fil lail ila firasyhi. Manusia itu kalau di malam hari dia akan ya mendatangi tempat tidurnya. Wa ila ahlihi, dan akan mendatangi keluarganya. Fa hadza fihi isyaratun ila masirin nas ilaihi yaumil qiyamah, dan ini mengandung isyarat bahwa tempat kembalinya manusia ya itu hanya kepadanya, kepada Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fakama yasiruna ila an-naum fayabituna wa yartahuna fal masir ilaihi yaumal qiyamah liyujazihim bi a'malihim subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana mereka manusia akan kembali ya ke tempat tidurnya hingga mereka bermalam dan beristirahat, maka mereka pun akan kembali kepada Allah pada hari kiamat untuk diberikan balasan atas amalan-amalan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati billah rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-25 ya. Hakadha hadithu Anas radhiyallahu ta'ala anhu kana aktharu du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Demikian hadis Anas selanjutnya tentang doa yang paling sering dibaca oleh beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza du'aun 'azimun. Ini doa yang juga agung. Wa min jawami'id du'a, termasuk dari kesempurnaan doa, kelengkapan doa. Yaqulu Anas, sahabat Anas ya menyampaikan bahwa doa karena aktsaru du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam hadza du'a, bahwa doa yang paling sering dibaca oleh nabi itu adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al hasanah fid dunya ma yanfa'uhu fid dunya. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia ma yanfa'uhu fid dunya adalah yang bermanfaat di dunia. Wa adzamuha hasanatul Islam, dan yang paling besarnya adalah kebaikan Islam. hasanatut tauhid wal iman, kebaikan tauhid dan iman, wal huda dan petunjuk. Tsumma ma yanfa'uhu fid dunya min waladin salih wa zaujatin salihatin wa rizqin halal, kulluhu dakhilun fi hasanatid dunya. Kemudian yang bermanfaat dari segi duniawi murni, seperti anak soleh, istri yang salihah, rezeki yang halal, semuanya masuk dalam kebaikan-kebaikan dunia. Nah, wa fil akhirah, adapun kebaikan di akhirat, a'zamuha dukhulul jannah wan najatu minan nar, yang paling besarnya adalah masuk surga dan selamat dari ancaman api neraka. Ma'a ma yahsulu lahu minat taysir wat takhfif indal ba'thi wan nusyur, disertai dengan adanya kemudahan dan keringanan ketika dibangkitkan dan ketika dikumpulkan. Wa fi mawqifil qiyamah, dan ketika menghadapi ya hari kiamat. Ila ghairi dzalika, dan kemudahan-kemudahan lainnya. Wa qina adzaban nar, kalau wa qina adzaban nar, dan jaga kami, lindungi kami dari azab neraka. Hadza tamamul hasanah fil akhirah, ini adalah bentuk kesempurnaan kebaikan di akhirat. An yaqihillah azab an-nar wa an yafuza bil jannah min awali wahla, Allah melindunginya dari azab neraka dan sukses mendapatkan surga. Min awali wahla, ya, dari kesempatan pertama. Nah, ikhwatubillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya hadis yang ke-26, ya, hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Musa huwa Abdullah bin Qais al-Ash'ari al-Yamani as-sahabiyu al-jalil al-mashhur radhiyallahu ta'ala anhu ardah, وكان من أفاضل الصحابة وعلمائهم وخيارهم رضي الله تعالى عنه. Sahabat Abu Musa adalah Abdullah bin Qais al-Ash'ari al-Yamani, sahabat yang mulia, yang terkenal, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhainya. Beliau termasuk dari sahabat yang paling utama, termasuk ulama di kalangan sahabat, kemudian juga pilihannya, ya, kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni, Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi, Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhiri muakhiru wa anta ala kulli shay'in qadir. Naam, hadha fihi tawadhu al-azim minhu sallallahu alaihi wasallam wal inkisar bayna yadayillah. Ini di dalamnya, ya, bentuk tawadhu yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta menampakkan kelemahan di hadapan Allah azza wajal. Ma'a annahu maghfurun lahu alaihi salatu wasallam, padahal beliau sudah diampuni alaihi salatu wasallam. Wa ma hadza yad'u bi hadhihi da'wat, meski demikian beliau tetap berdoa dengan doa-doa yang seperti ini. Di antaranya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ma annahu qad a'tahu dzalik, padahal beliau sudah diberikan semua itu. Wa wa'adahu al jannah, dijanjikan surga. Wa ghafara lahu dzamba, diampuni dosa-dosanya. Lakinnahu yuhibbu an yakuna 'abdan syakuran alaihi salatu wasalam, namun memang beliau sangat ingin menjadi hamba yang bersyukur alaihi salatu wassalam. Fayukthiru minad du'a, maka beliau, ya, memperbanyak doa. Yu'allim ummatahu wa yu'allimu ummatahu hadha du'a, mengajari umatnya, ya, doa ini. wa yaquluhu inkisaran baina yadayillah wa dhara'atan baina yadayillah. Beliau menampakkan kelemahan di hadapan Allah saat mengucapkannya, ketundukan di hadapan Allah, wa idharan lil 'ubudiyyah min hadzal nabi al-'azim, dan beliau menampakkan ibadah ubudiyah dari nabi yang agung ini alaihi salatu wasalam, tetap menampakkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anta ya Abdullah aula bihada, maka engkau wahai Abdullah lebih utama untuk melakukan ini semua. Ya, karena nabi saja sudah ada jaminan, tetap beliau menampakkan penghambaan yang begitu sempurna kepada Allah. Wa anta lasta mimman syuhida lahu bil jannah, kalau engkau, kata Syekh, bukanlah orang yang dipersaksikan ya surga, bukan orang yang dijanjikan surga. Wa antal khata, engkau adalah orang yang banyak melakukan kesalahan. Wa anta aydan ala khatrin adzim fil mustaqbal, engkau pun ya, menjadi orang yang ada dalam bahaya yang besar di masa yang akan datang, karena tidak ada jaminan. Fa anta jadirun bi antu nabi hada doa, maka engkau yang lebih utama untuk memperhatikan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah kama taqaddam, di antaranya doa Rabbana atina fid dunya hasanah seperti yang telah lewat, wa bi hada doa al akhir, dan juga dengan doa yang ini. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma gfirli jaddi wa Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas kesalahan-kesalahanku, kebodohanku ya, melampaui batasanku dalam urusanku ya, dan apa yang engkau lebih tahu tentang diriku. Ya Allah, ampunilah aku dalam keseriusanku dan candaku, kesalahanku dan ketidaksengajaanku ya, atau dan kesengajaanku, dan semua itu dan semua apa yang ada padaku. Nah, hadza tawadhu al-'adzim, ini bentuk tawadhu yang 'adzim, bentuk merendahkan diri yang sangat agung. Kullu dhalika indi, semua itu ada padaku. Ada kalimat kullu dhalika indi, semua itu ada padaku. Kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak, bahkan ya yang serius, sungguh-sungguh, yang sifatnya candaan, semua itu ada padaku. Hakadha yaqulu alaihi salatu wassalam, demikianlah nabi mengatakan, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah aku atas apa yang telah kulakukan di masa yang lalu dan apa yang kulakukan di kemudian hari. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa yang engkau lebih tahu dariku. Antal muqaddim, engkaulah yang memajukan dan yang mengakhirkan. Hadihi min asma'ihi subhanah, inilah ya, termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Antal muqaddam, engkau yang muqaddim. Wa antal mu'akhir, wa anta ala kulli syai'in qadir, engkau yang memajukan, yang mengakhirkan, engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, wa inda muslimin min hadisi Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ada juga riwayat ya, dalam Sahih Muslim dari hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma gfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Ja'a fi riwayat muslimin annahu kana rubbama qalahu qabla salamin as-salat wa rubbama qalahu ba'da as-salam. Kemudian dalam riwayat muslim disebutkan bahwa beliau membaca ini ya, kadang sebelum salam dari salat dan kadang setelah salam. Hadza kulluhu dalilun ala inkisarihi baina yadailah, semua ini menjadi bukti bahwa beliau benar-benar menampakkan kelemahan di hadapan Allah. Wa tawadhu'ihi alaihi salatu wassalam, dan bukti tawadhu'nya beliau alaihi salatu wasalam, wa'tirafihi bil 'ubudiyah, dan pengakuannya sebagai hamba, wa dhullu baina yaday rabbah jalla wa ala, ya, dan kepatuhan di hadapan Allah jalla wa ala, wa annahu mahalul khata, dan bukti bahwa dirinya mahalul khata, tempat melakukan kesalahan, wa mahalul dhunub, tempat dosa, fayatlub rabbahu al-maghfirata wal-afwa, maka beliau meminta kepada Rabbnya ampunan dan maaf subhanahu wa ta'ala. Walihada qala fi suratil fathi, karena itu di surat al-fatah Allah berfirman, liyaghfir lakallah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhir, agar Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan dosamu, ya, dari dosa-dosamu dan yang datang di kemudian hari. Wa qad ghafara lahu dhanbahu wa 'afa anhu subhanahu wa ta'ala wa a'tahu al-jannah wa wa'adahu dhalika wa 'anahu 'ala kulli khairin 'alaihi salatu wassalam wa ja'alahu 'abdan syakuran 'alaihi salatu wassalam, dan Allah telah mengampuni dosanya, memaafkannya, memberikan kepadanya surga, ya, menjanjikannya untuk itu, membantunya di atas segala kebaikan alaihi salatu wassalam, dan Allah menjadikannya sebagai hamba yang bersyukur alaihi salatu wassalam. Ini nabi, ya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa hakadha anta ya abdallah, demikianlah seharusnya engkau wahai hamba Allah. Alaika an tata'assa bihadzal nabiyil karim, hendaknya engkau mencontoh nabi yang mulia ini. Wa an tasira ala nahjihi fil inkisar baina yadayillah wa dhara'ah baina yadayhi wal i'tiraf bi dhanbik wa taqsirik wa su'alillah al maghfirata wal 'afwa subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya engkau berjalan, ya, seperti metodenya dalam menampakkan kelemahan di hadapan Allah, ketundukan di hadapan Allah, ya, mengakui dosa-dosamu dan kekuranganmu, dan dalam meminta kepada Allah ampunan serta maaf. Kita tentunya lebih butuh untuk itu, ya. Maka jangan sia-siakan kesempatan, ya, untuk kita banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau soal kebutuhan, tentu kita lebih butuh daripada nabi, ya. Kita lebih butuh. Kemudian kita juga tidak mendapatkan jaminan apa-apa, beda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa anta fi ashaddil haja ila hadza bal fi ashaddid dharurah ila hadza ad-du'a wa ila al-maghfirah min Allah wal 'afwi minhu. Maka engkau lebih butuh, ya, kepada hal ini. Bahkan fi ashaddid dharurah ila hadza ad-du'a. Bahkan betul-betul darurat, ya, dan sangat kuat darurat kepada doa yang seperti ini. Artinya betul-betul butuh kita. Nah, wa ilal maghfirah, dan kepada ampunan dari Allah dan maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis ada kata jiddi wa hazli, kesungguhanku, Allahumma gfirli jiddi wa hazli, ya Allah ampunilah aku dalam kesungguhanku dan candaku. Al-jid diddul hazl. Jid itu lawan dari kata hazl, sungguh-sungguh lawan dari kata candaan. Al-jiddu yaquluhu jaddan wal-hazil diddu dhalik. Jid, ya, adalah seseorang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Wal-hazil, sedangkan hazil adalah lawannya, yang melakukan sesuatu dengan candaan. Ma yaqulu mazhan li ashabihi, yang diucapkan sekedar candaan, ya, kepada teman-temannya alaihi salatu wassalam, kepada sahabat-sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Qad yamzah ma'ahu, memang Nabi alaihi salatu wassalam kadang bercanda dengan mereka. Wala yaqulu illa haqqan alaihi salatu wassalam, namun demikian dalam situasi apapun, baik sungguh-sungguh maupun bercanda, beliau tidak mengucapkan kecuali benar. Ya, beliau tidak mengucapkan sesuatu kecuali benar, alaihi salatu wassalam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya. Nah, ya khawatir billah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya perjumpaan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian ada yang bertanya di sini sebelum kita tutup. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Afan Ustaz, kapan waktu yang tepat untuk berzikir pagi dan sore? Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, fiik barakallahu. Berzikir di waktu pagi ya, seperti penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala sendiri, beliau mengatakan waktu pagi dan waktu sore ini berdasarkan hal yang mudah ya bagi kita. Misalnya pada sholat subuh bisa, kemudian setelah terbit matahari juga bisa ya, karena semua itu masih atau masuk kategori pagi ya, masuk kategori pagi. Jadi baik di waktu ba'da sholat subuh misalnya, setelahnya, setelah terbit matahari, sebelum tergelincir. Nah, kalau sore berarti ya ba'da sholatil asr sampai sebelum terbenam matahari. Nah, semua itu masuk waktu sore. Allahu ta'ala alamissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.